kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada nakis di dalamnya sedikit pun dari sisi manapun. Kemudian juga kita telah menyebutkan kaidah yang kedua yang menjelaskan kepada kita bahwa babus sifati awsa'u min babil asma, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, lebih banyak ketimbang daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita bicarakan sebelumnya yaitu adalah al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga, sifatullah taala tanqasimu ila qismain, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua yaitu subutiyatin wasalbiyatin, yaitu sifat subutiyah, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan, ya Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya. Sifat-sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, dan seluruhnya tentunya adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang kamal. Dan yang kedua yaitu adalah sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan atau tiadakan dari dirinya, ya, karena kesempurnaan sifat-sifat atau lawan daripada sifat-sifat tersebut. Karena di dalam menafikan tidak cukup hanya sekedar menafikan saja, karena itu tidaklah menunjukkan suatu kesempurnaan, ya, karena menafikan itu sama saja meniadakan sesuatu yang tidak ada, itu laisa bisyai, sesuatu yang tidak ada itu adalah bukan sesuatu yang bisa kita anggap, ya, bisa kita nilai fatlan an yakuna kamalan, apalagi kalau mau dianggap sebagai sesuatu yang sempurna. Maka dalam menafikan sifat itu harus disertai dengan menetapkan lawan yang kita nafikan, lawan dari yang sifat yang kita nafikan, supaya penafian itu menjadi sempurna. Sekarang kita lanjutkan dengan al-qaidatul rabi'ah, kaidah yang keempat, ya, masih berkaitan dengan sifat subutiyah. Al-qaidatul rabi'ah yaitu adalah as-sifatus subutiyatu sifatu madhin wa kamalin. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. يا ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. يا قاعدة yang keempat, bahwasanya sifat subutiyah yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, seluruhnya itu adalah sifatu madhin wa kamalin, merupakan sifat-sifat yang terpuji dan merupakan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat yang terpuji dan sifat yang sempurna. Fa kullama kasrat wa tanawwa'at dilalatuha, maka semakin banyak dan berjenis-jenis beraneka ragam sifat-sifat subutiyah yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula apa yang ditunjukkan daripada sifat-sifat subutiyah tersebut, maka akan semakin nampak kesempurnaan dari al-mausuf, maka akan semakin nampak kesempurnaan, ya, maka akan semakin bertambah sempurna dari pemilik sifat tersebut, yaitu si mausuf. Artinya semakin banyak sifat-sifat subutiyah yang kita tetapkan, ya, maka akan semakin menunjukkan kesempurnaan dan akan semakin bertambah sempurna dari al-mausuf, dari yang disifati, dari yang punya sifat tersebut, ya, sesuai dengan bertambahnya sifat-sifat subutiyah yang kita tetapkan tersebut, ya. Ini jelas, ya, ini jelas. Seseorang misalnya, ya, seseorang misalnya kalau kita sifati dia dengan sifat-sifat terpuji, maka semakin banyak sifat-sifat terpuji yang kita berikan padanya, yang kita tetapkan padanya, maka akan semakin apa? Maka orang tersebut akan semakin nampak apanya? Kesempurnaannya, ya enggak? Akan semakin bertambah sempurna. Ya, fulan pandai, fulan cerdik, fulan dermawan. Ini berapa sifat terpuji yang kita tetapkan? Berikan padanya 3. Tapi kalau kita katakan fulan masya Allah pemurah, baik hati, pandai, cerdik, dermawan lagi, mana yang lebih sempurna? Ya, tentunya yang memiliki banyak sifat-sifat subutiyah. Jadi gitu. Jadi semakin banyak sifat-sifat subutiyah yang kita isbatkan, ya, maka akan menunjukkan semakin bertambah sempurnanya dari yang kita sifati tersebut. Ya. Oleh karena itu kata Syekh, walihaza kanatis sifatus subutiyah allati akhbarallahu biha an-nafsi aktsaru bikatsirin minas sifatis salbiyah. Oleh karena itu, ya, jelas sekali bahwa sifat subutiyah itu yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang dirinya itu aktsaru bikatsir. Itu lebih banyak dibandingkan dengan apa? Sifat salbiyah. Ya. Sifat apa? Sifat subutiyah itu lebih banyak daripada sifat salbiyah. Ya. Adapun sifat-sifat salbiyah, ya, sifat-sifat salbiyah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya, tidak menafikannya kecuali hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja. Ya, sifat salbiyah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja. Seperti apa? Ya, seperti pada saat apa? Bayanu kamali, bayanu umumi kamalihi. Bayanu umumi kamalihi. Ya. Jadi untuk apa? Misalnya dalam yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menafikan sifat salbiyah ini yaitu pada saat ingin menjelaskan keumuman sifat sempurna dari Allah SWT. Ya, keumuman artinya Pak, bahwa seluruh sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Itu dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluruhnya sifat-sifat kamal. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan secara mujmal, menafikan secara umum, menafikan secara global, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sama, tidaklah serupa dengan sesuatu apapun. Ya, tidaklah sama dan serupa dengan sesuatu apapun. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu menafikan secara mujmal. ya, menafikan secara mujmal, secara global. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita akan keluasan, akan kesempurnaan sifat-sifat subutiyah yang dimiliki oleh Allah SWT, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, jadi itu tujuannya. Ya, tujuannya. Ya, di sini salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, menafikan sifat, yaitu menafikan al-masal. Menafikan apa al-masal? Al-masal itu apa? Penyerupaan. Ya, penyerupaan, penyamaan. Allah menafikan pada dirinya, dari dirinya itu al-mislu, yaitu penyamaan, penyerupaan dengan sesuatu apapun. Laisa kamitsli syai'un. Dan ini penafian secara mujmal. Tujuan penafian Allah Subhanahu wa taala secara mujmal itu adalah untuk apa? Bayanu umumi kamalihi, untuk menjelaskan, ya, keluasan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saat kapan lagi? Pada saat kapan lagi Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan sifat salbiyah, ya, menyebutkan sifat salbiyah, ya, yang kedua yang disebutkan yaitu nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadzibun. Ini yang kedua. Nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadzibun. Yaitu adalah untuk menafikan, ya, persangkaan, tuduhan yang dilontarkan oleh pendusta, para pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membantah, ya, untuk menafikan, ya, apa yang dituduhkan oleh orang-orang pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Anda'u lirrahmani walada." Mereka menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ya, mereka menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Maka kemudian Allah mengatakan apa? Ya, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidaklah sepantasnya. Dan tidaklah sepantasnya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ayyattakhidha walada, mengambil anak atau punya anak, tidak sepantasnya, tidak seharusnya. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai apa? Mempunyai anak. Ah, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat punya anak. Kenapa? Dalam rangka apa? Dalam rangka membantah atau menafikan apa yang dituduhkan oleh orang-orang pendusta bahwa Allah punya anak. Anda'u lirrahmani walada. Di mana mereka, para pendusta tersebut, menuduh bahwa Allah itu punya anak. Maka Allah membantahnya dengan mengatakan apa? Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ah, pada saat seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat salbiyah. Yaitu ketika ingin membantah atau menafikan tuduhan-tuduhan dusta yang dilontarkan oleh para pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, sebab yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat salbiyah atau menafikan sifat salbiyah. Alasan yang ketiga itu adalah dafu tawahumi naqsin fi kamalihi min kamalihi. Ya. Dafu tawahumi naqsin min kamalihi. Itu apa? Dalam rangka daf, membantah. Ya, membantah tawahum, membantah persangkaan nakis, ya, bagi kesempurnaan Allah SWT. Ya, yaitu dalam rangka apa? Membantah, ya, persangkaan nakis di dalam kesempurnaan Allah SWT. Artinya ada yang mengatakan, ada yang menuduh bahwa Allah SWT itu, ya, apa, tidaklah sempurna. Allah itu nakis. Ya, Allah itu tidak sempurna. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala itu setelah menciptakan langit dan bumi, Allah istirahat, kata mereka. Kenapa? Karena Allah capek, Allah letih. Ini tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah capek dan letih, butuh istirahat pada hari Sabtu. Sehingga mereka orang-orang Yahudi menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari istirahat mereka, hari libur mereka. Ya. Jadi mereka menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah itu capek dan letih. Maka Allah bantah tuduhan tersebut. Ya, Allah bantah tuduhan tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, ya, antara langit dan bumi itu, la'ibin, bermain-main. Ya, kami tidak hendak bermain-main menciptakan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini membantah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak ada manfaatnya menciptakan langit dan bumi. Ya, bermain-main saja. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana bil lugub." Wama masana min lugub. Ya, Allah SWT mengatakan apa? Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, kata Allah SWT. Ya, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ya, jadi Allah SWT itu menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari, ya, yaitu pada hari, dimulai pada hari Ahad, Al-Ahad, hari pertama, ya, hari pertama dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dimulai pada hari Ahad. Maka Ahad itu adalah hari pertama, bukan hari Senin, ya, hari pertama Al-Ahad, ya. Kemudian hari keduanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu Yaumul Isnin. Ya, Yaumul Isnin, maka disebut hari yang kedua. Maka disebut Yaumul Isnin, Isnain, Isnani, dua. Ya. Kemudian hari ketiganya adalah Yaumus Sulasa. Yaumus Sulasa, Sulasa, Salasa, tiga, hari ketiga. Ya, kemudian hari keempat itu Yaumul Arbi'ah. Ya, Yaumul Arbi'ah, hari Rabu, hari yang keempat. Al-Arbi, Rabi, ya kan? Kemudian hari kelima Allah SWT menciptakan langit dan bumi, itu Yaumul Khamis. Ya. Yaumul Khamis, hari kelima. Ya, Al-Khamis. Kemudian Allah selesaikan, ya, Allah mengumpulkan penciptaan langit dan bumi dan selesaikan pada Yaumul Jum'ah. Ya, Allah menghimpun dan mengumpulkan hari keenamnya, itu pada hari keenam. Maka itu adalah hari terakhir penciptaan langit dan bumi. Maka itu adalah merupakan hari rayanya kaum muslimin. Ya, dalam setiap sepekan, Yaumul Id indal muslimin. Ya, hari raya kaum muslimin setiap sepekannya itu Yaumul Jum'ah. Maka kita kaum muslimin itu libur pada Yaumul Jum'at tersebut. Kata mereka orang-orang Yahudi, Allah capek. Ya, setelah selesai menciptakan langit dan bumi dari hari pertama, kedua, tiga, empat dan lima, selesai hari ke lima dan enam, selesai pada hari ke enam yaitu hari Jum'at, maka Allah butuh istirahat. Ya, Allah butuh istirahat setelah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah istirahat pada hari Sabtunya. Ya, Allah istirahat pada hari Sabtunya, sehingga mereka orang-orang Yahudi itu menjadikan Yaumus Sabat, Yaumus Sabat, hari Sabtu itu sebagai Yaumul Utla Indahun. Ya, karena tuduhan mereka kepada Allah SWT yang capek dan letih, ya, setelah bekerja selama 6 hari. Na'udzubillahi min zalik. Maka Allah membantahnya. Apa kata Allah SWT? Walaqad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi. Setelah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Wa ma massana min lugub, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma massana min lugub, dan kami tidak merasa capek, kata Allah. Ya. Dan kami tidak merasa letih. Wa ma massana min lugub, dan kami tidak tersentuh sedikit pun rasa letih, rasa capek seperti yang dituduhkan mereka orang-orang Yahudi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, menafikan sikap, sifat apa? Al-lugub. Ya, menafikan sifat ini, menyebutkan sifat salbia, yaitu sifat al-lugub, capek dan letih. Dalam rangka apa? Tujuannya dalam rangka membantah. Membantah siapa? Membantah orang-orang Yahudi yang menuduh Allah Subhanahu wa taala capek dan letih setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah membantahnya, wa ma massana min lugub, dan kami sedikit pun tidak merasa capek dan letih. Ya. Tidak ada satupun di muka bumi ini, ya, yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala itu capek dan letih. Kenapa? Bumi dan langit dan bumi itu sangat kecil, ya enggak? Sangat kecil. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi tersebut, ya enggak? Ya. Apakah itu yang membuat capek Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang kecil, langit dan bumi ini. Apakah itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala merasa capek dan letih ketika menciptanya, padahal kecil begitu saja digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil langit dan bumi tersebut. Ya. Dibandingkan dengan kursi saja sangat-sangat kecil, ibarat apa? Ibarat gelang, ya. Gelang, ya, dibandingkan dengan padang pasir yang begitu luas. Ya, di mana gelang itu adalah luas daripada langit dan bumi, sedangkan padang pasir yang luas itu adalah apa? Ya, luasnya siapa? Al-Kursi. Ini perbandingan apa? Langit dan bumi dibandingkan dengan kursi. Ya. Nah, sekarang kursi dengan arsy sama seperti itu perbandingannya. Antara kursi dengan arsy dibandingkan antara keduanya, di mana luas kursi itu adalah seluas gelang itu, sementara luasnya al-kursi al-arsy itu adalah seluas padang pasir tersebut. Ya. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat besar siapa? Arsy tersebut, makhluk Allah SWT yang terbesar al-arsy. Ah. Apatah lagi dibandingkan dengan bumi, tentu sangat-sangat jauh kecilnya, ibarat mungkin setetes air di tengah lautan yang paling pas, yang di tengah lautan yang luas itu mungkin luasnya apa? Langit dan bumi. Itu yang membuat Allah SWT merasa capek ketika menciptakan keduanya, sangat kecil begitu. Hah? Nah, ini terlalu apa? Ya, terlalu, ya, istilahnya jahat dalam apa, menuduh Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah Subhanahu wa taala merasa capek dan letih, padahal ya ibarat cuma setetes begitu. Ya, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, arsy dengan kursi. Bagaimana dengan penciptanya? Allah Subhanahu wa taala a'zamu wa akbar. A'zamu wa akbar. Ya. Nah, gitu. Ya, sangat-sangat tuduhan yang tidak tidak seharusnya dan tidak sepantasnya, ya, mereka lakukan, tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah alasan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat salbiyah, yaitu ketika Allah ingin menjelaskan kepada kita akan keluasan sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menafikan, ya, tuduhan-tuduhan dusta yang dilakukan, yang dilontarkan oleh para pendusta. Dan yang ketiga, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membantah, ya, tuduhan nakis, adanya nakis dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, wa insyaallah kha fahimtum? Jelas, ya? Nah, itu alasannya. Ya. Perhatikan, ya, ikhwah, saya tambahkan sedikit di sini mengenai sifat subutiyah dan sifat salbiyah ini, bahwasanya tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau metode Allah Subhanahu wa taala metode Al-Quranul Karim, metode Ahli Sunnati wal Jamaah, ya, metode Al-Quranul Karim As-Sunnah, yang itu juga merupakan metode Ahli Sunnati wal Jamaah, fi isbatis sifat wa nafi sifat, dalam menetapkan sifat dan menafikan sifat. Metode yang dipakai oleh Al-Quranul Karim atau metode yang digunakan oleh Ahli Sunnati wal Jamaah di dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tafsil. Dengan cara apa? Tafsil mujmal. Ya, dengan cara apa? Terperinci, tafsil. Sedangkan metode yang digunakan oleh Ahli Sunnati wal Jamaah atau Al-Qur'anul Karim di dalam menafikan sifat, itu menafikan secara apa? Mujmal. Ya. Jadi Ahli Sunnati wal Jamaah dalam menetapkan sifat itu dengan cara terperinci. Terperinci maksudnya bagaimana? Yaitu menetapkan satu persatu, menyebutkan satu persatu sifat-sifat subutiyah tersebut. Ya. Sedangkan metode yang digunakan oleh Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Quranul Karim di dalam menafikan sifat itu adalah menafikan secara global, menafikan secara mujmal. Jadi isbat bitafsil wa nafyu bil mujmal. Menetapkan secara tafsil, menafikan secara apa? Mujmal. Ya, kenapa demikian? Kenapa menetapkan secara tafsil bukan secara mujmal? Dan kenapa menafikan secara mujmal bukan secara tafsil? Kenapa? Karena menetapkan secara tafsil itu lebih sempurna daripada menetapkan secara mujmal. Ya. Menetapkan secara tafsil itu lebih sempurna ketimbang menetapkan secara mujmal. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa semakin banyak sifat-sifat yang kita tetapkan, ya, maka akan semakin sempurna, ya enggak? Yang kita sifati tersebut, ya enggak? Maka akan semakin nampak kesempurnaannya, ya, dibandingkan dengan secara mujmal, ya, menetapkan secara mujmal. Adapun menafikan secara mujmal, secara global, itu lebih sempurna ketimbang daripada menafikan secara tafsil, terperinci. Cuma mana pentingkan? Coba perhatikan, ya, fulan itu masya Allah, ya, tidak ada satupun sifat-sifat rendah padanya. Kita menafikan sifat apa ya, kah? Sifat rendah pada si fulan, ya kan? Ya enggak? Berarti tidak ada satupun padanya, berarti tidak ada sama sekali sifat rendah padanya, kan? Nah, tapi kalau kita katakan fulan tidak kejam, fulan tidak bakhil, fulan tidak bengis misalnya, tidak pelit. Mana yang lebih sempurna? Yang dengan yang tadi pertama. Mana yang lebih sempurna? Dengan kita mengatakan fulan tidak memiliki sifat rendah sedikit pun. Mana yang lebih sempurna? Tentu menafikan secara mujmal. Kalau menafikan secara tafsil, ya, mungkin yang tidak ada itu padanya adalah sifat yang kita nafikan. Boleh jadi sifat yang kita tidak nafikan masih ada pada dia, ya enggak, ikhwah? Ya kan, boleh jadi yang tidak ada hanya yang kita nafikan. Sifat salbia, sifat nakis yang lainnya mungkin masih ada. Tidak begins, tidak bakhil, tidak pelit. Nah, itu aja. Ya mungkin, tapi mungkin apa? Ah, dia bodoh, dia buta, ya enggak? Nah, gitu. Kenapa? Karena kita tidak menafikan, jadi lebih sempurna. Wadin syalikha, fahim tu? Jelas? Tapi terkadang ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim itu juga menetapkan secara apa? Mujmal. Ya, coba lihat dalilnya. Dalilnya penetapan secara tafsil bagi Allah. Ya, wa huwas samiul basir. Ini tafsil kan? Dan dia Allah taala Maha Basir wa Maha mendengar. Wa huwas samiul basir wa huwal azizul ghafur. Jadi dengan menyebutkan satu persatu apanya? Sifat-sifat subutiyah tersebut. Tapi terkadang pula Allah SWT itu menetapkan secara apa? Mujmal. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al masalul a'la, sifat-sifat yang maha tinggi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa seluruh sifat-sifat sempurna itu dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Ya. Adapun menafikan secara mujmal dan ya itu juga terkadang Allah SWT menafikan juga secara apa? Secara tafsil. Tapi terkadang juga Allah SWT menafikan secara apa? Tafsil. Ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah poin yang kedua dan yang ketiga tadi. Itu sebabnya kenapa Allah SWT menafikan secara tafsil. Sebabnya alasannya apa? Poin yang kedua dan yang ketiga tadi. Apa itu? Ketika untuk membantah tuduhan, ya, membantah tuduhan adanya tuduhan dusta yang dilakukan oleh para pendusta, ya enggak. Di situ Allah menyebutkan secara tafsir, kan, menafikan secara tafsir, kan, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dengan menyebutkan langsung sifat yang Allah nafikan, ittikhazul walad, punya anak. Itu menafikan secara apa? Tafsir. Demikian pula ketika ingin membantah tuduhan-tuduhan nakis, adanya nakis dalam kesempurnaan Allah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka Allah membantahnya dengan mengatakan apa? Wa ma massana min lugub, dan kami tidak merasa letih dan capek. Di sini menafikan secara apa ini? Tafsil. Wa ma massana min lugub, dengan menyebutkan langsung sifat yang dinafikan itu apa? Sifat al-lugub. Wa insyaallah kha. Paham tum ya? Itu tambahan. Ya, itu adalah al-qaidatu rabi'ah. Selanjutnya, ya, al-qaidatu al-khamisah. Ya, kaidah yang keberapa? Yang kelima. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. Ya, al-qaidatul khamisah ini juga membahas berkaitan dengan sifat subutiyah. Al-qaidatul khamisah ini juga berkaitan dengan sifat subutiyah. Ya. Al-qaidatul khamisah, as-sifatus subutiyatu tanqasimu ila qismin. As-sifatus subutiyatu tanqasimu ila qismin. Ya, sifat subutiyah, sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua. Ya, sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu zatian, zatiyatun atau zatiyatin wa fi'liyatin, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sifat subutiyah terbagi menjadi dua, yaitu adalah sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah dan apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah? Sifat zatiyah berarti sifat ini kaitannya dengan apa? Zat Allah SWT, ya enggak? Sifat zatiyah ini berarti kaitannya dengan apa? Zat Allah SWT, maka disebut sifat zatiyah. Sedangkan fi'liyah, sifat fi'liyah itu kaitannya dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah SWT. Perbuatan-perbuatan Allah SWT. Ya, sifat zatiyah itu kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat fi'liyah itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah? Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah. Fa zatiyah hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Ya. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang senantiasa, ya, dan selamanya menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat zatiyah, ya, itu sifat yang senantiasa dan selalu selamanya, ya, Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Disifati dengan sifat tersebut. Ya. Sifat zatia hiyallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha, yaitu sifat yang senantiasa dan selalu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya sifat apa? Ya, sifat al-ilmu, as-sam'u, ya, al-qudrah, al-basar, al-izzah, dan seterusnya. Sifat zat, ya, seperti juga sifat al-wajah, al-wajah, ya, al-yadain, al-ainain, ya, itu sifat zat, ya, contohnya. Itu contoh-contoh sifat zatiyah. Allah SWT senantiasa dan selamanya disifati dengan sifat ilmu. Pernahkah suatu ketika Allah SWT tidak punya ilmu? Nah, tidak, selalu, selamanya, ya, senantiasa Allah itu disifati dengan ilmu. Allah SWT itu disifati dengan al-qudrah, ya, kemampuan. Selamanya dan selalu Allah SWT disifati dengan as-sam'u, mendengar. Pernahkah suatu ketika Allah tidak mendengar? Ya? Al-basar, melihat. Pernahkah suatu ketika Allah tidak melihat? Tidak. Ya. Lihat. Al-wajah, Allah punya sifat wajah. Ya, Allah punya sifat wajah? Punya. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Allah punya sifat al-wajah. Ya. Apa dalilnya, ikhwah? Ha. Fa aynama tuwallu fa samma wajhullah. Fa aynama tuwallu, di mana pun kalian menghadap, maka di sana adalah wajah Allah. Ya. Ha, di sini ya dulu adalah wujudi sifatil wajh, adanya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat al-yadain, Allah punya dua tangan. Dalilnya? Apa dalilnya Allah punya dua tangan? Ya. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang telah saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah SWT. Ya, baliyadahu mabsututan yunfiku kaifa yasha. Akan tapi kedua tangan Allah SWT mabsututan, ya, terbentang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat dua tangan. Ya. Kemudian sifat zatiyah itu ada dua macam. Sifat zatiyah itu ada dua macam. Ya, yaitu zatiyah khobariyah, ya, dan zatiyah maknawiyah. Sifat zatiyah itu ada dua macam, yaitu zatiyah khobariyah dan zatiyah maknawiyah. Zatiyah khabariyah dan zatiyah maknawiyah. Apa zatiyah khabariyah? zat yang khabariyah, yaitu adalah sifat-sifat yang ditetapkan melalui tariqatil ikhbar. Ya, sifat zat ya khabariyah itu adalah sifat-sifat yang penetapannya semata-mata melalui ikhbar, melalui khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada khabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang sifat tersebut, maka kita tidak bisa menetapkan dan mengatakan bahwa Allah punya sifat tersebut. Jadi semata-mata penetapannya melalui apa? Melalui khabar, pemberitaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada khabar atau berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat tersebut, maka akal kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menetapkan bahwa Allah punya sifat seperti itu. Seperti contohnya sifat khabariyah, yaitu wajah. Al-wajah. Ya, sifat al-wajah ini sifat khabariyah, zatiyah khabariyah. Kenapa? Karena penetapan sifat adanya al-wajah bagi Allah SWT ini semata-mata melalui berita yang Allah sampaikan kepada kita, ya, bahwa Allah itu punya wajah. Kalau seandainya tidak ada berita yang datang dari Allah SWT, kira-kira kita bisa enggak menetapkan, oh Allah punya wajah? Yeah? Enggak bisa. Ya enggak? Enggak bisa kita menetapkan kalau tidak ada berita yang datang dari Allah SWT, tidak ada ikhbar, khabar yang datang dari Allah SWT menyebutkan bahwa Allah punya wajah. Kalau tidak ada ya enggak bisa. Ya, bagaimana? Kita akan berakal-akalan begitu? Ya, tidak bisa. Demikian pula al-yadain. Ya, kalau seandainya tidak ada berita dari Allah SWT, khabar yang datang dari Allah SWT yang menjelaskan, menyebutkan bahwa Allah punya yadain, maka kita tidak bisa menetapkan bahwa Allah punya yadain, ya enggak? Buat insyaAllah. Demikian pula al-ainain. Ya, sifat dua mata. Ya, nah. Sifat al-qadamain, dua, punya dua apa? Punya dua kaki. Ya, tep. Ini semata-mata penetapannya berdasarkan khabar dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian zatiyah yang kedua, yaitu zatiyah maknawiyah. Zatiyah maknawiyah itu adalah sifat zatiyah yang yadullu ala ma'n, yadullu ala maknan. Ya, yadullu ala maknan, seperti al-ilmu. Ya, itu berupa makna kan? Al-ilmu, al-qudrah, as-sam'u, al-basaru, dan seterusnya. Ya. Wadid insyaAllah ikhah. Fahim tum? Ya, jelas? Nah. Yang mana? Ya, yang maknawi. Ya, itu berupa ismul makna, ya enggak? Kata benda abstrak, makna yang berupa kata makna, ya enggak? Seperti ilmu, pengetahuan, ya enggak? Ya, kudrah, kemampuan, pendengaran, penglihatan, penciptaan, dan seterusnya. Yang tidak berkaitan dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan zat Allah SWT, yang berkaitan dengan apa? Selain, artinya selain daripada yang berupa wajah, yadain, dan apa? Al-ainain dan seterusnya. Ya. Itu ya dulu ala makna. Kemudian yang kedua, yaitu sifat zatiyah fi'liyah. Zatiyah fi'liyah, apa yang maksud dengan zatiyah fi'liyah? Ya, kalau kita sebutkan tadi bahwa fi'liyah itu kaitannya dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Ya, zatiyah fi'liyah itu kaitannya dengan apa? Ya, ikhwah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sifat fi'liyah ini, maka tentunya sifat fi'liyah ini ya tergantung pada apa? Tergantung pada masyiatullah. Tergantung pada masyiatullah, yaitu apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Jika Allah menghendaki maka Allah melakukan sifat tersebut, jika Allah menghendaki tidak melakukannya maka Allah tidak melakukannya. Ya. Wa insyaallah ya khah. Ini sifat fi'liyah. Ya, tidak senantiasa, tidak selamanya dan tidak selalu Allah melakukan ya sifat tersebut. Ya, hanya berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Ya, kalau Allah menghendaki maka Allah lakukan. Kalau Allah tidak menghendaki maka Allah tidak melakukannya. Seperti apa contohnya? Sifat fi'liyah ini. Ya, seperti nuzul. Nuzul ila sama'id dunya. Ya, nuzul ila sama'id dunya. Perhatikan bahwa sifat fi'liyah ini muta'alliqun bil, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan objek. Ya, berkaitan dengan objek. Seperti nuzul. Nuzul ke mana? Nuzul ila sama'id dunya. Turun ke langit dunia. Ini sifat fi'liyah. Turun ke langit dunia itu adalah sifat apa? Sifat fi'liyah, ya enggak? Apakah Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun ke langit dunia? Seterusnya selamanya? Tidak. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala tidak senantiasa, ya, tidak selalu turun ke langit dunia. Ya. Wa insyaallah kha fahimtum ini? Jelas ini? Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang zilu rabbuna ila samai dunya hina yaqa sulusul lail al-akhir. Ya. Seperti dalam hadis Rasulullah, Rasulullah mengatakan apa? Yang zilu rabbuna ila samai dunya. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yang zilu ila samai dunya. Turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail akhir. Ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Ya enggak? Ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Pada saat itu Allah turun ke langit dunia. Ya, apakah Allah senantiasa turun ke langit dunia? Tidak kan? Iya kan? Nah, berarti suatu ketika Allah tidak turun ke langit dunia. Wa insyaallah kha fahimtum hadza. Heeh. Jadi turun ke langit dunia. Ini termasuk apa? Sifat apa? Sifat fi'liyah. Apa contohnya lagi sifat fi'liyah? Ya. Seperti sifat al-kalam ma'a Musa. Berbicara dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti sifat fi'liyah ini seperti contohnya apa? Sifat berbicaranya Allah dengan siapa? Nabi Musa. Apakah Allah senantiasa berbicara dengan Nabi Musa? Tidak. Iya kan? Allah SWT tidak senantiasa dan tidak selalu berbicara dengan Nabi Musa. Sifat ya al-kalam ma'a Nabi Musa. Ya. Taib. Kapan Allah berbicara kepada Nabi Musa? Ya pada saat. Pada saat apa? Pada saat Allah berbicara dengan Nabi Musa, ya enggak? Pada saat itu. Adapun kalau tidak saat itu, ya Allah tidak berbicara kepadanya kan? Wa insyaallah ini sifat fi'liyah, al-kalam. Ya, berbicara dengan Nabi Musa. Ya, apalagi contohnya sifat fi'liyah? Ya, yaitu ad-dohak. Sifat Allah SWT tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh, dua-duanya masuk jannah. Ya. Dua-duanya apa masuk jannah. Seperti dalam hadis yadhakullahu ila rajulaini yaktulu ahduhuman akhar kilahuma dakhala jannah. Ya. Yaitu tertawanya Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang yang saling membunuh dan kedua-duanya masuk surga. Ya. Ya, jadi Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh satu sama lain, ya, yang keduanya itu masuk ke dalam surga. Nah, tertawanya Allah kepada dua orang ini adalah sifat apa? Sifat fi'liyah. Wa insyaallah kha fahimtum? Jelas? Buat insyaallah. Fahimtum? Itu sifat filiyah. Jadi sifat filiyah itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan objek. Ya, dengan siapa Allah melakukannya, seperti Nabi Musa kepada orang laki-laki turun ke langit dunia, ya. Nah. Adapun sifat nuzul itu sendiri, sifat nuzul itu sendiri, ya, sifat kalam itu sendiri, min haitsu aslus sifat, yaitu dari segi asal sifat ini, dia adalah sifat apa? Zatiyah. Dia adalah apa, ikhwah? Sifat zatiyah. Paham? Jelas? Dia adalah sifat zatiyah. Jadi segi aslus sifat, asal sifat ini, nuzul itu sendiri dan sifat kalam itu adalah sifat apa? Ad-dohak itu adalah sifat zatiyah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, disifati dengan sifat apa? Nuzul. Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat apa? Al-kalam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat ad-dohak. Itu dari segi aslus sifat, yaitu kemampuan untuk memiliki sifat tersebut, nuzul, kalam, ya, tertawa. Itu sifat zatiyah dari segi aslus sifat, asal sifat. Kapan fi'liyahnya? Kapan menjadi sifat fi'liyah? Ya, kalau berkaitan dengan seperti turun ke langit dunia. Itu ketika turun ke langit dunia itu adalah fi'liyah yang ikhwah. Paham? Tapi sifat turun itu sendiri dia adalah zatiyah. Paham insyaallah? Ya. Yang fi'liyah yang mana? Ketika turun ke langit dunia, wa dan insyaallah ikhwah. Paham? Itu dia. Ya. Sifat kalam berbicara itu adalah sifat zatiyah sendiri. Yang fi'liyah yang mana? Ketika berbicara dengan siapa? Nabi Musa, itu kan berkaitan dengan apa? Kehendak Allah kan? Ya enggak? Ketika Allah menghendaki turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam yang terakhir. Ketika Allah menghendaki untuk berbicara kepada Nabi Musa, maka Allah berbicara kepada Nabi Musa, itu fi'liyah. Ya, wa insyaallah itu sifat fi'liyah. Ya. Adapun kalam itu sendiri, nuzul itu sendiri, dari segi asal sifatnya, aslu sifat, dia adalah sifat apa ya khaw? Sifat zatiyah. Wadid insyaAllah. Seperti kita ini sekarang, antum berbicara satu sama lain, ya, itu sifat fi'liyah kan? Itu fi'liyah, berbicara pada saat itu kan? Enggak. Nah, apakah kalau antum atau kita diam, tidak berbicara, apakah kita tidak disifati dengan sifat kalam? Kita dianggap orang bisu gitu. Tetap disifati sebagai orang yang bisa berbicara kan? Ya, cuma kan lagi diam ya. Ya enggak? Cuma lagi diam tidak berbicara. Wa insyaallah. Tapi kalau lagi berbicara sama yang lainnya itu sesuai dengan apa? Kehendak ya kan? Adapun berbicara itu sendiri pada kita adalah sifat yang selantosi ada pada kita kan? Yaitu kemampuan untuk berbicara tersebut. Wa insyaallah kha fahimtum hadza? Jelas? Ya, jadi itu fi'liyah. Jadi dari segi aslu sifat, semua sifat fi'liyah itu adalah apa? Zatiyah, ya kan? Semua sifat fi'liyah itu adalah zatiyah. Adapun berkaitan dengan yang lainnya, ya, seperti dengan objek, seperti dengan Nabi Musa atau turun ke langit dunia pada dua orang laki-laki, maka itu yang fi'liyah. Wa insyaallah kha fahimtum hadza? Jelas? Baik. Ya, itu adalah pembahasan kita dengan al-qaidatu al-khamisah. Dengan al-qaidatu al-khamisah. Selanjutnya yaitu adalah al-qaidatu sadisah. Kaidah yang ketujuh. Mim qawaidis sifat. Kaidah yang ketujuh, ya, mengenai kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam. Apa itu al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam? Ya, kaidah yang keenam berbunyi yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahzuraini azimaini ahaduhuma at-tamsil wasani at-takyif. Ya, yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahzuraini azimaini. Ya, yalzam, wajib, fi isbati sifat, wajib di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk apa? At-takhalli, menghindari, menjauhi. Ya, wajib bagi kita dalam menetapkan sifat, ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, wajib bagi kita untuk at-takhalli, menghindari, menjauhi, an mahzuraini azimaini, menghindari dua bahaya yang besar. Menghindari dua bahaya yang besar. Wajib bagi kita, ya, ketika menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari, untuk menjauhi dua bahaya yang besar. Apa itu? Dua larangan yang besar. Apa itu? Yang pertama, at-tamsil. Ya. Larangan yang pertama, bahaya yang pertama yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari pada saat menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah at-tamsil. Yang kedua, bahaya yang kedua, yaitu adalah at-takyif. At-tamsil dan at-takyif. Ya, yalzamu fi isbati sifati, wajib pada saat menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, at-takhalli, untuk menghindari, untuk menjauhi, an mahzuraini azimaini, dari dua larangan bahaya yang besar. Yang pertama adalah at-tamsil, yang kedua adalah at-takyif. Itu dua bahaya yang besar. Jadi ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, ya, ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT, kita tidak boleh melakukan apa? Tamsil. Kita tidak boleh melakukan apa? Takyif. Ya, jadi kita isbatkan, kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan ditamsilkan dan jangan ditakyifkan sifat-sifat yang kita tetapkan tersebut. Jadi, nah, sekarang apa ini? Apa itu tamsil? Apa itu takyif? Apa itu tamsil yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, dan apa itu takyif? Yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Hah? At-tamsil, ya, apa tamsil, ya kho, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Silakan, monggo. Apa tamsil? menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Santum barakallahu fikum. Ada lagi? Di sana ada istilah yang lain selain tamsil, itu apa? Tasbih. Ya. Tamsil dengan apa? Tasbih. Tamsil itu apa? Tamsil itu apa? Hah? Permisalan, permisalan. Menyamakan, menyerupakan. Tasbih? Tasbih? Menyerupakan juga. Menyamakan juga. Taib. Jadi ada istilah tamsil, ada istilah tasbih. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Tamsil dan tasbih. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya, supaya kita bisa paham tentang keduanya ini. Ya. Tamsil itu adalah apa? At-taswiyatu baina syai'aini. At-taswiyatu baina syai'aini. Min jami'il wujuh. Min jami'il wujuh. Bi mumasilin. Bi mumasilin. Tamsil itu adalah at-taswiyatu baina syai'aini, yaitu adalah menyamakan, menyamakan di antara dua sesuatu, menyamakan di antara dua sesuatu. Min jami'il wujuh, dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Jadi menyamakan di antara dua sesuatu pada semua sisi. Pada semua sisi. Istilahnya tamsil itu plek sama, persis, tidak ada bedanya. Wadih? Tidak ada bedanya sama sekali. Apa? Fotokopi. Tamsil itu fotokopi? Oh, enggak ada, aku fotokopi asli dengan palsu. Artinya seperti itu. Ya, enggak ada bedanya sama sekali tamsil itu. Persis sama. Antara satu dengan yang satunya lagi. Menyamakan di antara dua sisi, di antara dua hal, menyamakan di antara dua hal, di antara dua sesuatu pada semua sisinya. Pada semua sisinya sama. Berarti enggak ada bedanya. Persis sama. Berarti insyaallah tamsil. Ini tamsil. Ya. Mungkin kita anggap itu fotokopi ya. Kalau fotokopi itu kan sama persis ya kan? Dengan aslinya kan sama persis toh? Tata yang titik-titiknya pun akan sama ya enggak? Kalau ada titik-titiknya akan sama juga ya kan? Seperti itu. Sedangkan tasbih itu adalah at-taswiyatu baina syai'aini min ba'dil wujuh. Min ba'dil wujuh. Sedangkan tasbih itu adalah menyamakan di antara dua hal, di antara dua sesuatu pada sebagian sisi. Pada sebagian sisinya. Istilahnya apa? Tasbih itu adalah mirip. Mirip itu sama enggak? Mirip, ya kan? Tasbih itu istilahnya apa? Mirip. Mirip berarti ada apanya? Ada yang sama-sama gitu, ada yang mirip. Tapi tidak semuanya ya enggak? Nah, sekarang kembar itu masuk tamsil atau tasbih? Kalau kembarnya itu laki-laki dan perempuan, ah itu bukan tamsil itu. Jelas itu apa? Tasbih. Nah, sekarang kembar antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Apa itu? Tamsil atau tasbih? Tayyip, itu adalah apa? Tasbih, jelas. Itu belum tentu tamsil semuanya, ya enggak? Kalau tamsil semua sama, persis, enggak ada bedanya. Wadih, min jami'il wujuh. Sedangkan kalau tasbih itu masih mirip-mirip, berarti ada sisi samanya, ada sisi apanya? Masih ada bedanya, ya enggak? Mirip. Ditamsil dengan tasbih. Ya. Tapi dalam penyebutan kepada orang yang melakukan tamsil dan tasbih, lebih tepat kalau disebut mumassilah, ahli tamsil, ketimbang ahli tasbih. Lebih tepat, mereka-mereka orang-orang yang menyerupakan Allah itu lebih tepat disebut sebagai mumassilah, ahli tamsil, daripada al-musyabbihah. Ya, tapi kalau kita itlakkan menyebut musyabbihah, maka itu yang dimaksud adalah mumassilah. Ya. Kenapa? Karena penafian tamsil itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Penafian tamsil itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah SWT, laisa kamitsli, ya enggak? Laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan penafian tasbih ada enggak dalam Al-Qur'an? Penafian tasbih. Ya. Yang ada adalah penafian tamsil. Tasbih kalau penafian dalam Al-Qur'an kayaknya enggak ada. Ya. Baik. Nah, itu tamsil. Nah, sekarang dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melakukan tamsil. Artinya apa? Kita tidak boleh menyerupakan sifat-sifat yang kita tetapkan tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Paham ini? Jadi di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyamakan, menyerupakan sifat-sifat yang kita tetapkan tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Ya, sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk, tidak boleh. Ya. Kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya pendengaran. Ya. Tapi jangan yakini bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti pendengaran kita. Wadih? Itu apa namanya? Itu tamsil, itu tasybih. Itu tamsil. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya penglihatan. Tapi jangan yakini bahwa penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu seperti penglihatannya kita makhluk. Tidak boleh. Ya? Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wajah, namun jangan yakini bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti wajah kita makhluk. Tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat tersebut, tapi jangan yakini bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sifat-sifat makhluknya. Itu namanya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Itulah yang dimaksud dengan tamsil. I'tiqadul musbiti anna ma asbathahu min sifatillahi taala mumasilun li sifatil makhlukin. Yaitu meyakini bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama atau serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ini i'tiqad batil. Ini i'tiqad batil. Ya, i'tiqadun batilun. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Baik dari segi zatnya ataupun dari segi sifatnya. Zatnya, sifatnya tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi, jangan disamakan. Jangan diserupakan. Ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sifat-sifat makhluknya tidak boleh. Jangan sampai kemudian kita meyakini bahwa sifat Allah itu sama seperti sifat kita makhluk. Ya, pendengaran Allah sama seperti pendengaran kita. Ya. Ya, penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita. Tidak boleh. Tidak boleh kita ya berkeyakinan seperti itu. Itu adalah keyakinan yang batil yang harus kita jauhkan dari diri kita. Yang harus kita hindari. Jadi ini ketika menetapkan sifat bagi Allah SWT, ya, kita harus menjauhi, menghindari bahaya tamsil ini, bahaya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Nih. Karena ini adalah i'tiqad batil. Ya, keyakinan batil. Ya, batil berdasarkan dalil apa? Batilnya berdasarkan apa? Dalil as-sam'u wal aqlu. Ya, akal kita pendeng apa dalil dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah Rasulullah SAW itu menunjukkan batilnya i'tiqad tamsil tersebut. Ya, i'tiqad tamsil tersebut. Ya. Dalil dari as-sam'u, dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan batilnya tamsil adalah firman Allah SWT yang telah kita sebutkan tadi dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ya, dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak serupa. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Zatnya, sifatnya, perbuatannya dan yang lainnya. Tidak sama dengan serupa. Ya. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Afala tazakkaru." Apakah sama antara yang mencipta dengan yang dicipta? Ya, apakah sama antara yang afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah yang mencipta itu sama seperti yang tidak bisa mencipta? Sama enggak? Yang bisa mencipta dengan yang tidak bisa mencipta sama? Itu tentu beda ya enggak? Ya, yang bisa mencipta dengan yang tidak bisa mencipta itu jelas sangat berbeda apanya sifatnya. Apatah lagi yang mencipta dengan yang dicipta. Sangat-sangat berbeda. Ya, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan itu jelas. Al-Khaliq siapa? Sang pencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-makhluk yang diciptakan siapa? Kita ini makhluk. Nah, apakah sifat Al-Khaliq sang pencipta sama dengan makhluk yang diciptakan sifatnya? Sangat-sangat jauh berbeda. Ya enggak? Sangat-sangat jauh berbeda pencipta dengan yang dicipta. Ya, seperti misalnya ya, seperti misalnya kita manusia menciptakan membuat apa? Membuat apa? Motor. Ya. Berarti motor itu ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Manusia, ya enggak? Ah, berarti manusia dengan motor itu sama. Ya? Sama enggak antara manusia dengan motor? Sama? Antara ciptaan manusia yaitu motor dengan manusianya sama penciptanya? Sama enggak ya, ikhwah? Sama? Manusia dengan motor sama? Sama. Kenapa? Sama-sama minum. Ya enggak? Sama toh? Manusia minum enggak? Manusia minum. Motor minum juga. Ya? Minum apa? Hah? Minum apa? Minum BBM. Minum bensin. Ah, sama berarti. Nanti kalau manusianya kehabisan air, datang ke pom. Ngisi bensin. Wah, nanti bisa lari cepat ini manusianya. Ya? Jelas, ya, berbeda ya antara pencipta dengan yang apa? Yang mencipta, yang dicipta dengan yang mencipta jelas sangat-sangat jauh berbeda. Itu makhluk. Ya, bagaimana dengan Allah SWT yang Maha Pencipta segala-galanya, ya enggak? Tentu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat jauh berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh al-makhluk. Maka kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, jangan sampai kemudian kita meyakini bahwa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa insyaallah itu dalil as-sam'u. Ya. Dalil as-sam'u yang menunjukkan batilnya apa? Keyakinan apa? I'tiqadut tamsil. Itu dalil as-sam'u yang menunjukkan batilnya keyakinan apa? Tamsil tersebut. Nah, nanti berikutnya setelah kita istirahat, ya, kita akan lanjutkan dengan dalil akal. Dengan dalil akal yang menunjukkan batilnya tamsil tersebut. Ya, batilnya tamsil tersebut. Taip. Taip, sudah sampai waktunya istirahat. Ya. Maka kita istirahat terlebih dahulu. Insyaallah setelah kita istirahat kita lanjutkan kembali dengan dalil al-aqlu yang menunjukkan batilnya apa? Batilnya tamsil. Ya. Tep, kita akhiri sampai di sini. Ya, kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.